Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita lanjutkan pelajaran kita kitab Tauhid. Dan kita masuk pada bab babun maja'a fit taqlid fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fakaifa idza abadah. Bab tentang dalil-dalil yang datang fit taghlib, di mana dalil-dalil tersebut terdapat taghlib, ai tasydid, ya, larangan keras terhadap mereka yang beribadah kepada Allah. Yang beribadah kepada Allah inda qabri rajulin saleh, di sisi kuburan orang yang saleh. Fakaifa idza abadah, lalu bagaimana kalau yang diibadahi tersebut adalah rajul saleh tersebut? Ya, sementara beribadah di sisi kuburan orang saleh saja sangat terlarang. Dan kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Lalu bagaimana kalau seorang itu beribadah sudah bukan kepada Allahnya lagi, tetapi kepada orang yang saleh tersebut, ya, walaupun dia saleh. Di sini ada Fathul Majid enggak? Di maktabah ada, coba lihat. Baik. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Beliau berkata, fakaifa idza abadah ay ar-rajul salih, bagaimana kalau dia beribadah kepadanya, yaitu kepada orang yang saleh tersebut. Ya, ini tingkatannya. Sementara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang saleh saja itu dilarang sangat keras. Lalu kalau itu saja, orang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh itu dilarang dengan keras, bagaimana lagi kalau beribadah kepada ya orang solehnya langsung, bukan beribadah kepada Allah lagi. Kata beliau, ay ar-rajul as-salih fa inna ibadatahu hiya syirkul akbar. Karena beribadah kepada orang saleh tersebut ya adalah syirik akbar. Wa ibadatullahi indahu wasilatun ila ibadatihi, dan beribadah kepada Allah indahu, yaitu di sisi kuburan orang saleh ini tadi, adalah wasilah, sebagai wasilah, jalan yang mengantarkan ya kepada peribadatan kepada rajul saleh tadi. Kita sudah lewat bab sebelumnya. Yaitu apa bab sebelumnya? Ya, anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum al-ghulu fi salihin. Bahwasanya sebab kekufuran bani Adam ya dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah berlebihan terhadap orang-orang saleh. Kemudian disebutkan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi ini. Ya kan? Ketika ada orang-orang yang saleh yang wafat, yang disebutkan dalam surat Nuh, waqalu la tajarunna alihatakum wa la tajarunna wadda wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasr. Lima orang saleh. Ya, ini nama asma'us salihin, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, siapa saja? Wad, Suwa', Yagus, Ya'uq, Nasr. Ini nama orang yang ketika mereka wafat, mereka yang hidup menjadikan gambar-gambar dan patung-patung mereka. Ya. Yang di sebagian disebutkan dipasang di kuburan-kuburan mereka. Akhirnya apa? Ya itu tadi, ghulu. Mereka tidak beribadah kepada gambar tersebut. Mereka beribadah kepada Allah. Ya. Ghulu fi salihin. Termasuk apa? Beribadah di sisi orang-orang saleh, di kuburan orang-orang saleh. Apa coba sekarang pertanyaannya, apa keutamaan yang didapat? Ya. Apa keutamaan yang didapat? Enggak ada kan? Kalau ada, silakan, mana dalilnya? Kita lihat. Ya. Baca Quran. Ya baca Quran di rumah kenapa? Ya. Atau di masjid. Jelas, bait min buyutillah. Ya. Kenapa harus di kuburan? Ya, kenapa harus di kuburan? Oh, itu wujud kecintaan kita. Wujud kecintaan kita kepada siapa? Kepada orang soleh. Kenapa harus dengan baca Al-Quran di sisi kuburan mereka? Ya. Atau dengan ibadah yang lainnya. Dia tidak beribadah kepada orang soleh tersebut. Anggap kalau itu memang soleh. Ya. Anggap saja sudah. Ya. Bahwasanya itu betul orang-orang soleh. Ya. Dia tidak beribadah kepada orang soleh tersebut. Ini masih, babnya masih ini ya. Ya. Tapi kenapa harus di situ pertanyaannya? Kenapa harus berdoa kepada Allah di situ? Ya. Kecuali kalau dia datang mendoakan orang-orang yang wafat. Ya. Memang mereka hajah, justru mereka yang membutuhkan doa kita. Bukan kita yang membutuhkan doa mereka. Ini kan aneh. Mereka yang membutuhkan doa kita. Nah, sekarang kita berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Terus kenapa harus di situ? Apa keutamaannya? Sementara itu apa? Wasilah ila ibadatihi. Sekarang mungkin ya, dalih, ada dalih bahwasanya enggak, kita enggak beribadah kepada mereka kok, kita beribadah kepada Allah. Ya. Masalahnya enggak sampai berhenti di situ saja. Suatu saat nanti ya, itu akan diibadahi selain daripada Allah. Pelan-pelan-pelan, sebagaimana ini yang terjadi di zaman ya, sebelum Nabi Nuh. Ya. Wa wasilatu wa wasailu syirki muharramah. Dan wasilah, wasail, ya, media, jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, hal-hal, perkara-perkara yang akan mengantarkan seorang kepada kesyirikan, itu muharram. Kenapa? Li'annaha tu'addi ila syirkil akbar. Karena ini akan mengantarkan seorang pada syirik akbar. Oke, sekarang enggak. Siapa yang bisa jamin besok? Enggak juga. Ya. Dan ma'ruf, bahwasanya agama kita ini, az-zara'i, celah-celah yang mengantarkan pada sesuatu yang haram itu ditutup. Tidak dibiarkan terbuka. Ya. Di antaranya tadi, ini jelas. Wasail. Ya. Jalan yang mengantarkan kepada syirik akbar. Wahuwa a'zamud dunub. Sementara syirik akbar itu adalah a'zamud dunub. Ya, dosa yang paling besar. Ya. Ini kalamnya Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syaikh rahimahumullahu taala. Itu ngapain tuh anak-anak itu di situ? Nganggu suaranya itu. Coba diingatkan itu. Qala, saya baca kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu at-taghlid ay at-tasydid. Makna at-taghlid at-tasydid. Ya. Di tasydid ada larangan keras di situ. Bukan hanya sekedar larangan, tapi ada bentuk syiddah dalam melarangnya. Qauluhu man abadallaha inda qabri rajulin salih ay amila amalan. Amila amalan ta'abbud ta'abbada lillah bihi min qira'atin aw salatin aw shadaqatin aw ghairi dhalik. Ya. Siapa yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh, yaitu dia beramal dengan amalan yang dia beribadah kepada Allah dengan amalan tersebut, apakah qiraah yaitu qiraatul Quran, ya, ataukah salat, ya, atau sedekah atau yang selainnya. Ingat, kita belum bicara dia beribadah, ya, kepada penghuni kubur. Dia beribadah kepada Allah. Ya, sebagian orang ketika dilarang, diingatkan, kita enggak beribadah kepada mereka, kok kita beribadah kepada Allah? Masalahnya kenapa harus di situ? Ya, masalahnya kenapa harus di situ? Pertanyaannya kembali tadi, kenapa enggak di rumah saja? Ya, apalagi kebanyakan mak-mak. Iya kan? Ya, ziarah sini ziarah situ kebanyakan apa? Mak-mak. Ya, banyak sekali pelanggaran yang akan kalau kita sebutkan satu persatu. Ya, di rumah saja. Rumah dia afdal kalau dia perempuan. Ya, salat dia di rumah dia lebih utama daripada salat dia di masjid. Ya, kenapa harus di situ pertanyaannya? Keutamaan apa yang kau dapatkan? Ya, belum lagi hukum ziarah bagi perempuan. Ya, sebagian ulama mengatakan haram secara mutlak ziaratul kubur, ya, lil mar'ah. Hukum ziarah kubur, ya, bagi seorang perempuan. Ya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya. Walaupun sebagian yang lain mengatakan, ya, yang dilarang kalau sering-sering bagi perempuan. Baik. Dari sisi situnya, dari sisi, ya, nanti beribadah kepada Allah. Ya, kalau memang tidak ada penyimpangan lain yang lebih besar, yaitu ternyata dia sudah beribadah atau meminta kepada penghuni kubur, ya, untuk didoakan, sallallahu alaihi wasallam, jatuh kepada yang lebih besar ternyata. Ya, ini kita belum nih, ini mungkin bab selanjutnya nanti. Ini masih kita orang yang beribadah kepada Allah, tapi di sisi kubur. Pertanyaannya, kenapa harus di situ? Ya. Di masjid, di rumah, berdoa kepada Allah di rumah, baca Quran di rumah, ya, mungkin lebih lebih apa namanya, mendorong kita untuk ikhlas daripada di hadapan banyak orang. Itu bisa lebih utama berarti di rumah, apalagi kalau perempuan, jelas itu lebih utama di rumah, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qauluhu fa kaifa idza abadah. Lalu bagaimana kalau dia beribadah kepada orang yang saleh tersebut? Ayyakunu ashadda wa adzam, maka larangannya lebih keras dan lebih besar lagi. Wa dzalika li annal maqabir wal qubur lis salihin aw man dunahum minal muslimin ahluha biha bihajatin ila du'a. Yang demikian itu karena, ya, perkuburan atau kuburannya orang-orang saleh atau siapapun, ya, dari kalangan kaum muslimin, ya, mereka penghuni kuburnya justru mereka yang bihaja, yang membutuhkan doa orang-orang yang masih hidup, ya, karena mereka sudah tidak bisa beramal. Mereka sudah tidak bisa beramal. Ya, apa amalan apa lagi yang bisa mereka lakukan? Gak ada. Artinya mereka lakukan sendiri secara langsung di dalam kubur. Gak ada, sudah selesai jatah mereka. Ya, mereka mengharapkan apa? Amalan-amalan yang tidak terputus. Ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang berdoa untuknya. Itu menjadi pahala untuk mereka. Mereka mengharapkan apa lagi? Doa dari kaum muslimin. Ya, agar Allah melimpahkan rahmat untuk mereka, mengampuni mereka. Karena kalau mereka sendiri, mereka sendiri bisa. Nah, kalau mereka sudah tidak bisa beramal untuk dirinya sendiri, bagaimana mereka bisa beramal untuk orang lain? Ya. Ya kan? Sallallahu alaihi wasallam. Fahum yuzaruna liyunfa'u la liyuntafa'a bihim illa bittiba'i sunnati fi ziyaratil maqabir. Mereka itu, yaitu ahlul kubur tadi, ya, ketika mereka diziarahi liyunfa'u, agar mereka yang mendapatkan manfaat. Ya, ahlul kuburnya yang mendapat manfaat. Bukan liyuntafa'a bihim. Bukan mereka yang dijadikan alat untuk ahlu ziarah, orang yang berziarah untuk mendapatkan manfaat. Bedanya demikian. Ya. Kecuali dengan tiba mengikuti sunnah, ya, fi ziyaratil maqabir, ketika berziarah al-maqabir, kubur. Ya, maksudnya begini. Ini seorang yang berziarah. Ya, berziarah. Dia ziarah kubur. Apa tujuannya dia berziarah kubur? Ya. Ada manfaat yang kembali kepada ahlul kubur. Apa manfaatnya? Yaitu ketika kita mendoakan mereka. Karena mereka butuh doa kita sebenarnya, kita sebutkan tadi. Kita doakan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar memberikan ampunan bagi mereka, memberikan rahmat untuk mereka. Bermanfaatkah untuk mereka? Bermanfaat. Ya. Bermanfaat. Ya, insyaallah bermanfaat. Ini manfaat yang mereka dapatkan. Ada manfaat yang kembali kepada orang yang berziarah. Nah, manfaatnya itu dari sisi apa? Tadi pertama, ya, tazkirah lil maut, sebagai pengingat kepada kematian. Ya, karena itu tujuan asalnya itu untuk mengingat kematian, bahwasanya kita akan kembali di, ya, kita juga akan menyusul mereka ke alam kubur. Ya, yang kedua, ibadah. Ziarah kubur itu ibadah. Kalau sesuai sunnah. Ya. Ya kan, ziarah kubur ibadah. Rasulullah SAW memerintahkan setelah sempat melarang. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka berziarahilah sekarang. Ya. Nah, ini manfaat yang dapat diambil oleh orang berziarah. Tapi manfaat selain ini seperti tadi, ya, beribadah di sisi kuburan orang saleh, ini enggak ada manfaatnya. Enggak bisa mengambil manfaat dari situ. Karena apa? Karena tidak pernah dicontohkan. Ini perkara yang haram. Bahkan menjadi wasilah ila syirkil akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingat ya, ziarah kubur itu masyru'ah. Karena ya, ketika dikatakan dilarang seperti ini seperti itu, oh, berarti ziarah kubur dilarang? Bukan. Berarti mendoakan si mayit dilarang? Bukan. Ya. Ya, karena ini kedustaan yang dialamatkan kepada ahlu sunnah, bahwasanya ahlu sunnah melarang dari ziaratul kubur. Salah. Ziaratul kubur masyru'ah, suatu perkara yang disyariatkan. karena dia adalah syariat, maka sesuai dengan syariat. Itu dia. Ya. Mendoakan mayit. Ya. Itu juga suatu yang disyariatkan. Ya, berapa banyak kita disebutkan diperintahkan untuk berdoa, ya, kepada orang-orang yang mendahulu kita dari orang yang beriman. Ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini kan doa untuk orang-orang yang beriman. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami. Jadi perkara iman ini, siapa yang mereka yang telah mendahului? Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Disyariatkan kita berdoa. Karena kadang ingat juga ada yang mengatakan, "Oh, berarti kalian melarang ya berdoa untuk orang yang sudah mati." Bukan. Yang dilarang itu berdoa kepada orang yang mati. Yang dilarang itu meminta doa kepada orang yang mati. Itu yang dilarang. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni orang-orang yang sudah wafat dari kalangan kaum mukminin. Agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya untuk orang-orang mukminin. Itu satu yang masyru'ah. Ya, harus paham juga itu. Ya. Illa bittiba'i sunnati fi ziyaratil maqabir wasawabil hasil bidzalik. Ya, manfaat yang diambil adalah ketika seorang itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena ziaratul kubur tadi masyru'ah. Ketika itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadza laisa intifa'an bi ashhasihim. Tetapi manfaat ini bukan karena apa? Bukan karena ashkhos, bukan karena sosok-sosok yang sudah wafat tadi. Mengambil manfaat dari sosok secara langsung dari sosok-sosok yang sudah wafat tadi, orang dari orang-orang yang soleh. Ya. Tapi dari apa? Dari amalan seorang itu sendiri. Ya, bal intifa bi amalil insan nafsihi bima ata bihi minas sunnah. Dia mengambil manfaat karena dia beramal dengan amalan yang sesuai dengan sunnah tadi. Di situ dia mendapatkan pahala dengan ziarah kubur tadi. Ya, bukan karena tadi apakah mengharapkan barokah karena baca Quran di sisi kuburan, bukan. Bukan itu manfaat yang dia dapatkan. Faziaratul lati yuqsadu minhal intifa bil amwat ziyaratun bid'iyah. Ya. Maka ziarah, yaitu ziaratul kubur, yang dimaksudkan dengannya mengambil manfaat dari orang-orang yang sudah mati ini tadi, ya, adalah ziarah bid'iyah. Ziarah yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena siapa dari kalangan ya dari kalangan para salafus saleh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang melakukan ini. Ya, Rasulullah sallam ziarah ke kuburan Baqi, mendoakan mereka, tidak minta doa kepada mereka. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, adakah para sahabat yang datang ke kuburan Rasulullah minta didoakan oleh Rasulullah atau berdoa kepada Rasulullah? Tidak. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar radhiyallahu taala anhu, beliau yatawassal bidu'ai, ya, dengan doanya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abbas. Ya, kunna natawassal bi rasulika. Dulu kami bertawassul dengan Rasulmu, yaitu dengan doanya, ingat. Ya, sekarang kami bertawassul dengan ya pamannya Rasulullah SAW itu Abbas bin Abdul Muttalib. Pertanyaannya, ketika Umar mengucapkan itu, apakah Umar yang berdoa kepada Allah kemudian menyebutkan tawasul dengan pamannya Rasulullah SAW? Enggak. Yang berdoa adalah Abbas. Ya, yang berdoa adalah Abbas. Berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Yang kedua, kalau tawassul dengan orang yang sudah wafat itu diperbolehkan, ngapain Umar repot-repot nyari Abbas? Iya kan? Kan kuburan Rasulullah ada di samping Masjid Nabawi ketika itu. Kenapa enggak beliau enggak ke sana dan tawassul dengan Rasulullah SAW? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyaratul lati yuqsadu biha naf'ul amwat. Dan ziarah yang dimasukkan dengannya adalah naf'ul amwat. Memberikan manfaat untuk mayitnya bahkan. Justru itu. Ya, bukan kita mengambil manfaat dari mayitnya, mayit yang membutuhkan kita. Membutuhkan doa-doa kita. Ya, naful amwat dengan apa? Dengan doa kita kepada Allah agar mengampuni mereka dan merahmati mereka. Wali'tibar bihalihim, dan mengambil pelajaran dengan keadaan mereka, yaitu mengingatkan kita kepada kematian. Ya, ini tujuan dari ziaratul kubur. Ziaratun syar'iyatun, maka ini adalah ziarah yang syar'i. Ini adalah ziarah yang syar'i. Jadi apa tujuannya? Ya, i'tibar bihalil amwat. Tujuan ziaratul kubur, i'tibar, mengambil pelajaran dari keadaan mereka. Ini tadi yang kita sebutkan, mengingatkan kita kepada kematian. Ya, karena kita harus selalu mengingat bahwasanya kita ini tidak kekal di kehidupan dunia ini. Ya, karena kalau kita ya rasanya hidup terus, ya nanti lupa kita akan akhirat. Padahal kita tahu bahwasanya kita akan mati. Butuh diingatkan diri kita ini. Salah satu caranya adalah ziaratul kubur. Manfaat yang pertama. Manfaat kedua adalah memberikan manfaat untuk mereka. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Allah agar memberikan ampunan dan rahmatnya untuk ahlu al-kubur. Ya. Ini kalamnya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi sahih an Aisyata anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'adha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Fi sahih, ya, yaitu as-sahihain yang dimaksud di sini. Ya, karena disebutkan dalam ya Al-Bukhari dan Muslim. Anna Umma Salamah, bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja. Ya, kanisah itu gereja. Ra'adha bi ardil Habasyah, yang beliau lihat di negeri Habasyah. Lo kok bisa melihat? Ya, karena Ummu Salamah ya adalah di antara para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah ketika itu, sebelum hijrah ke Madinah. Ya, beliau hijrah dengan Abu Salamah, suami beliau yang pertama. Ya, dan Habasyah yang harus kita pahami, ya, sekarang kita kenal dengan Ethiopia, adalah negeri, ya, Nasara. An-Najasyi ketika itu adalah seorang Nasrani. Ya, setelah didakwahkan, setelah mendapatkan dakwah dari Rasulullah SAW, akhirnya beliau masuk Islam. Tapi beliau menyembunyikan keislamannya, sehingga ketika beliau wafat itu, An-Najasyi rahimahullah, ya, tidak ada yang menyalatkan beliau sampai Jibril menyampaikan tentang kematian An-Najasyi, dan Rasulullah SAW dan para sahabat menyalatkan beliau secara gaib. Itu yang kita kenal dengan salat gaib. Ya, berarti Najasyi ini sahabat atau bukan? Kan beliau berada di zaman Rasulullah SAW. Sahabat atau bukan Najasyi ini? Nah, sebelah sini santri jangan jawab. Ada yang bisa jawab? Sahabat. Kenapa alasannya? Hah? Enggak pernah ketemu. Najasyi di Habasyah, Rasulullah di Mekah Madinah. Sezaman iya, bertemu tidak. Nah, sahabat enggak kalau begitu? Tidak. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sahabat pengertiannya adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dalik. Ya, seorang yang bertemu, ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, kemudian mati di atas keimanannya. Ya, An-Najasyi rahimahullah, makanya kita katakan rahimahullah, ya, beliau tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, karena Al-Habasyah ini adalah negeri Nasara, ya, jelaslah di situ banyak apa? Gereja. Nah, ada gereja yang dilihat oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau menyebutkan tentang gereja tersebut, wa ma fiha minaswar. Ya. Dan apa yang terdapat dalam gereja tersebut dari aswar, dari gambar-gambar. Kata Syekh Utsaimin di sini, al-zahir anna hadhihi suwar suwarun mujassamah wa tamatsil mansubah. Zahirnya bahwasanya yang dimaksudkan dengan gambar-gambar di sini adalah gambar-gambar mujassamah. Ya, jadi bukan gambar yang dua dimensi, maksudnya yang tiga dimensi dan patung-patung yang dipasang di situ. Ya kan? Ya. Maka Rasulullah faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih, mereka ini, ya, al musar ilaihim nasara al habasyah, mereka ini, siapa mereka ini yang ditunjuk oleh beliau adalah nasara, orang-orang nasara al habasyah. Wa yuhtamal an yurada min yura'an yurada man fa'alu hadhihi al-af'al ayyan kanu. Dan juga kemungkinan yang dimaksud adalah, ya, siapapun yang melakukan ini, siapapun mereka. Ya. Karena yang namanya al-ibrah itu apa? Bi umumil lafad. Ya, umumul lafad, umum lafadnya umum, ulaika mereka. Idza mata fihimur rajulus saleh, kalau ada seorang yang saleh atau seorang hamba saleh yang mati dari mereka, yang wafat, Banau ala qabrihi masjidan. Beliau mereka membangun di atas kubur, ya, orang saleh tersebut masjidan. Ini maksudnya masjid di sini tempat ibadah. Ya. Ya, tempat ibadah. Wasawwaru dan mereka menggambar fitilka aswar. Wasawwaru fihi tilka aswar. Dan mereka gambarkan, ya, mereka jadikan gambar, ya, apakah dalam bentuk patung dan selainnya, pada kuburan tersebut, gambar-gambar tersebut, ya, ditancapkanlah, ya, banyak patung, iya kan, kalau di gereja kan banyak yang seperti itu, ya, entah patung apa saja, kadang ada yang dibilang malaikat dengan sayapnya, ada yang dibilang dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah masjid enggak ada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka inilah syirarul khalqi. Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ya. Fahaulai, sampai di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Ya, sampai di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahaulai jama'u baina fitnatain. Fitnatil kubur wa fitnati at-tamasil. Mereka ini dan ini adalah kalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jama'u bainal fitnatain, mengumpulkan dua fitnah. Ya. Salah satu alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya mereka ini adalah syirarul khalqi indallah. Makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Kenapa? Minimalnya ada dua hal yang sangat besar yang terlarang yang mereka lakukan. Fitnatil kubur, yang pertama adalah fitnatil kubur. Ya, fitnah kubur yaitu membangun, ya, tempat ibadah di atas kuburan. Wa fitnati at-tamasil. Dan yang kedua adalah fitnah at-tamasil. Yaitu mereka membuat gambar-gambar dan patung-patung dan dipasang di tempat ibadah tersebut. Ya. Syahidnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa yang mereka lakukan. Ya, beliau tidak menyebutkan bahwasanya mereka melakukan kemudian melakukan kesyirikan dengan sebab enggak. Tapi ini ya, membangunnya saja, membangun masjid di kuburan. Ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian dipasang, ya, kalau halnya dengan orang-orang Nasara tadi berarti gerejanya. Kemudian ditancapkan ada dipasang patung-patung di situ. Ini saja sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syirarul khalqi indallah. Mereka yang melakukannya sebagai orang-orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab sahihnya. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan syarah dan penjelasan dari hadis ini pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.